Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باب الوالدات رحيمات. باب kaum ibu-ibu yang mengasihi, yang memiliki rasa kasih sayang. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ja'at imra'atun ila Aisyah radhiyallahu anha. Dari Anas bin Malik datang seorang wanita kepada Aisyah radhiyallahu anha, fa'atathha Aisyatu thalatha tamaratin. Lantas Aisyah ibunda kita memberikan kurma sebanyak 3 butir. Fa'atat kulla sabiyin laha tamratan. Lantas wanita ini memberikan setiap masing-masing anak 1 kurma. Wa amsakat linafsiha tamratan, dan untuk dirinya 1 butir korma. Fa'akala sibyani tamrataini. Lantas 2 orang anaknya tersebut menyantap 2 masing-masing 1 butir korma. Yang satu makan 1 butir, yang satu lagi 1 butir. Tinggallah 1, dan itu jatah ibunya. Fanadhara ila ummiha ummihima. Lantas mereka makan 2 butir ini, masing-masing punya mereka 1 butir. Setelah habis makan, mereka melihat ke ibunya. Ibunya kan belum makan, lagi dipegang nih kurma. Setelah mereka berdua makan, dia lihat ke ibunya yang mau makan kurma yang dipegang oleh ibunya. Kira-kira kalau antum punya anak, antum belikan es krim 1, antum 1. Dia makan es krimnya habis, antum mau makan, kemudian nengokin aja dia. Gimana kira-kira? Sebagai orang tua pastilah akan memberikan es krimnya, ya. Kecuali kalau orang tua yang tidak sudi jatahnya dimakan oleh anaknya. Punya kau kan sudah habis, ya sudahlah. Kenapa kok masih minta punya mama? Tapi jarang orang tua seperti ini, kalaupun ada itu langka. Jadi kedua anaknya ini melihat ke arah ibunya yang akan makan 1 butir kurma, itu jatah dia, jatah ibunya. Fa'amidat ila tamrati fasyakkatha. Maka si ibu tadi, ya, membagi 2 kurma tersebut. Fa'atat kulla sabiyin nisfat tamratin. Lantas dia memberikan masing-masing anaknya 1/2 kurma. Berarti si ibu tidak dapat jatah. Jatah dia diberikan kepada anaknya dan dibaginya 2. Itu diamati oleh Aisyah radhiyallahu anha. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarathu Aisyah. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dan Aisyah pun menceritakan kisah ini. Tadi ada seorang ibu datang bawa 2 orang anak, kuberikan 3 butir korma. Yang 1 dia berikan kepada anaknya, 1 lagi pada anaknya. Tinggallah 1. Itu jatah ibunya. Diceritakanlah seperti yang tadi. Namun ketika si ibu mau makan, kedua anak ini melihat ke arah ibu, enggak tega ibunya diparuh dua tuh korma, diberikan setengah-setengah. Ya, masing-masing mendapat setengah. Apa kata Rasulullah? Wa ma tu'jibuki wa ma yu'jibuku min dzalik? Laqad rahimahullah bi rahmatiha sabiyha, sabiyaiha. Apa yang membuat kamu, apa yang membuat kamu menjadi kagum terhadap cerita tersebut? Sungguh Rasulullah, sungguh Allah Subhanahu wa taala menyayangi wanita tersebut seperti wanita itu menyayangi kedua anaknya. Jadi di sini, ya, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Allah pun menyayangi orang ini sebagaimana si ibu sayang dengan anaknya. Ini kan atas dasar kasih sayang, makanya dibagikan kepada si anaknya, pada anak-anaknya, jatah yang seharusnya untuk dia. Karena atas dasar kasih sayang itulah si ibu tidak tega melihat anaknya memperhatikan sementara dia sudah, dia sedang makan. Itulah kasih sayang seorang ibu kepada si si anak. Dan Rasulullah katakan sayang Allah terhadap ibu tersebut seperti sayangnya ibu tersebut kepada kedua anaknya. Ikhatibitin rahimanyallahu wa iyyakum. Di sini dalam hadis sebutkan ja'at imra'atun ila Aisyah. Datang seorang wanita kepada Aisyah, fa'atotha Aisyah salah satu tamrat. Lantas Aisyah memberikan 3 butir kurma. Ini menunjukkan bahwasanya si wanita ini datang minta kurma, minta sedekah. Gak disebutkan di sini wanita tersebut minta. Konteks hadisnya datang seorang wanita kepada si kepada Aisyah, lantas Aisyah memberikan 3 butir kurma. Itu tandanya wanita tadi tersebut minta sedekah. Ya. Berarti Khofiddin, dan Aisyah memberikannya. Ini menunjukkan bahwasanya tak masalah apabila ada seorang yang membutuhkan, dia meminta sedekah kepada yang lain, dibolehkan. Tapi ingat, jika memang dia membutuhkannya, bukan untuk membuat dirinya jadi kaya. Dia sudah punya ini duit 10 ribu untuk makan siang, tapi dia minta-minta lagi. Minta lagi untuk apa? Untuk besok, stok besok. Ini enggak dibolehkan ikhwatiddin, haram hukumnya. Ya. Ini tidak dibolehkan. Dalam sebuah hadis sebutkan barang siapa yang minta-minta untuk membuat dia kaya, maka nanti hari kiamat dia akan mencakar-cakar muka dan dadanya sendiri. Ini tidak dibolehkan. Tapi kalau memang dibutuhkan, memang dia memerlukan, tidak ada lagi yang bisa dia makan, maka dia boleh meminta sedekah kepada kaum muslimin yang lain. Inilah ikhwatiddin. Jadi fihi jawazu su'al mimma la budda minhu. Boleh kita meminta kepada orang lain jika memang kita sangat membutuhkan. Itulah dia. Salah satu kebiasaan para sahabat adalah mereka tidak akan meminta kecuali kalau sangat butuh. Makanya Allah menyebutkan karakter, karakteristik seorang para sahabat, yaitu orang-orang fakir di kalangan para sahabat disebutkan dalam Al-Quran, yahsabuhumul jahiluna aghniya minat ta'affuf. Orang-orang jahil mengira orang-orang fakir itu adalah orang-orang yang berkecukupan dikarenakan mereka tak pernah meminta-minta. Oleh karena itu ikhwatiddin, hukum dasarnya, hukum asalnya boleh kita meminta jika memang sangat membutuhkan. Kalau kita tidak membutuhkan, tak boleh kita meminta. Karena masalah ini menghilangkan harga diri kita sebagai seorang manusia. Antum dengan teman, nanti malam makan yuk. Ayo, antum yang bayari ya. Alah, antum aja lah. Begitu. Minta ngajak makan tapi minta dibayari. Tentunya ikhwatiddin, ini akan menjatuhkan kehormatan kita. Ya. Atau ngajak makan, tetapi ketika mau bayar ambil dompet. Ambil dompet enggak keluar-keluar dompetnya. Sampai kawannya membayarkan, udah biar saya bayarkan. Aduh ini dompet nyangkut. Itu kan modus namanya ikhwatiddin. Ya. Itu trik supaya enggak bayar. Itulah dia. ikhafiddin tidak boleh. Sama dengan kalau ada orang pergi ke Jawa, jangan lupa ya olehnya. Pergi ke umroh dia, jangan lupa ya oleh-olehnya. Dua aja bajunya, baju Arab. Dua aja katanya. Ini enggak dibolehkan ikhafiddin, minta-minta namanya, jangan. Allah katakan, Rasulullah katakan, wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta-minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikhafiddin, jaga harga diri kita, jangan sampai minta-minta. Kalaupun bisa jangan minta tolong. Kalau bisa, misalnya antum sebagai seorang ustaz, tolong antar saya sana, tolong antarkan mari, tolong antar saya. Itu menjatuhkan harga diri. Suatu hari murid antum akan merasa bosan dengan si ustaz. Begitu ustaz datang, nyingkir-nyingkir, enggak tolong antari dia misalnya. Minta tolong antari tapi bensinnya enggak diisi. Begitu ikhwatiddin, bagaimanapun manusia enggak bisa. Ya, enggak bisa. Manusia itu kalau sudah dimintai itu akan bosan dengan permintaan kita. Kalau sering, kalau setahun sekali, setahun dua kali itu masih mendingan. Tapi kalau setiap kali mau ngisi pengajian, tolonglah antar saya, tolonglah, antum punya mobil, boncenglah saya segala macam, itu pasti akan merusak nama baik sang ustaz, merusak harga dirinya. Kalau antum bisa pergi sendiri, pergi sendiri, begitu, pergi sendiri. Jadi tidak, dakwah itu tidak terkait dengan orang lain. Oke, pada satu sekali dua kali dia akan senang hati, Khofiddin. Ustaz, bisa saya antar? Oke. Nanti, ustaz, bisa saya antar? Oke. Yang ketiga, antum ngantar saya. Itu Khofiddin. Rahimani Allah wa iyyakum. Jadi, enggak usah minta-minta. Ya, tak usah minta-minta. Karena itu gimana? Akan merusak harga diri kita. Ya. Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Dalam hadis ini juga disebutkan fa'ataha Aisyatu salasat tamarat. Lantas Aisyah radhiyallahu anha memberikan 3 butir kurma. Bayangkan ikhwatiddin, kalau ada orang datang minta sedekah, kira-kira mau dia dikasih 3 butir kurma? Menurut antum mau dia menerima? Saya enggak yakin kalau kita 3 butir korma pasti kata pelit kali bapak. Udah pak, goceng aja katanya. Demikian nih Khofiddin, 1000 tapi dikasih 3 butir korma, enggak yakin saya menerima. Ada lagi jenis pengemis ini, dikasih 1000 enggak mau dia. Ditolak. Minta 2000 minimal. Ada yang kalau mau dia minta untuk rokok dia. Itu biasanya orang gila yang begitu. Jadi ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, ini menunjukkan tingkat kemiskinan pada zaman Rasulullah itu jauh berada di bawah tingkat kemiskinan kita. Sampai 3 butir korma pun ketika diberikan diterima. Dan ini juga menunjukkan kesederhanaan Aisyah. Aisyah itu memang punyanya 3 butir korma. Coba antum bayangkan, di rumah Rasulullah SAW ketika beliau memberikan sedekah hanya mampu memberikan 3 butir korma. Kalau kita, zaman kita sekarang, ada orang minta sedekah, kita kasih gopek 500 rupiah. Kira-kira apa komentar si miskin? Rumah bertingkat, ngasih gopek. Iya kan? Dapat apa ini pak? Kerupuk aja gak dapat sekarang. Komplain dia. Demikian di Khofiddin. Dah? Itu menunjukkan bahwasanya rumah tangga Rasul itu sangat sederhana. Bahkan banyak riwayat menyebutkan bahwasanya rumah tangga Rasulullah itu tidak ada apa-apa kecuali aswadaini. Aswadani, dua hal yang hitam. Apa itu? Air dan kurma saja. Roti tak punya. Roti itu makanan mewah. Bayangkan ikhwatiddin. Roti itu makanan mewah di rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada istri-istri beliau yang kepingin dunia, Rasulullah katakan, ya nisa'an nabi lastunna ka ahadim minan nisa in ittaqaitunna fala takhda'na bil qaul. Wahai nabi, wahai istri nabi, enggak sama kalian seperti yang lain-lain. Kalau kalian berbicara, janganlah kan mendayu-dayukan suara kalian. Kemudian dalam ayat juga disebutkan, fa in kuntunna, apabila kalian turidunal hayatad dunya wa zinataha, kalian ingin surga, ingin dunia dan perhiasannya, fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarohan jamila. Marilah, ya, marilah, fata'alaina umatti'kunna, aku akan kasih kamu uang sangu, umatti'kunna wa usarrihkunna sarohan jamila, dan akan aku cerai kalian dengan perceraian yang sangat baik. Jadi Rasulullah katakan, wahai istri-istriku, kalau kalian mengharapkan akhirat, ya, bersamaku. Tapi kalau mengharapkan dunia, tidak ada. Aku tak punya dunia. Aku tak punya dunia. Kalau kalian tak sabar, silakan datang kemari, aku akan ceraikan kalian dan akan aku beri uang sangu. Begitu ya Khofiddin. Ya. Jadi istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu istri-istri yang level keimanan luar biasa. Demikian. Jadi tidak ada mereka itu ingin ini, ingin itu, tidak ada. Ikhwatiddin, ingin tas bagus, sepatu bagus, tali pinggang bagus, jilbab bagus, tidak ada. Mereka tahu mereka adalah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ikhwatiddin, kalau antum-antum memakai mobil mewah, memakai baju mewah, jam mewah, sepatu mewah, tidak akan ada yang berkomentar. Tapi kalau ustadz rumahnya mewah, sendalnya mewah. Sendalnya berapa ustaz? Murah, 15 juta. Itu tapaknya aja, belum lagi tali sepatunya. Tali sepatunya made in Italy berapa? 6 juta setengah. Udah, pasti orang mencibir. Ustaz ini ustaz tapi kok begini? Begitu. Itulah nasib ustaz. Itulah nasibnya. Berapa ustaz jamnya? Ini jam dikasih. Ya berapa ustaz? 30 juta, 250 juta. Rolex, ustaz mubazir berdakwah bawa jam Rolex 250 juta. Akan dicibir ikhwatiddin. Akan dicibir. Jadi maunya masyarakat kita itu ustaz tuh yang miskin-miskin aja, jalan kaki pakai sendal busuk. Begitu. Oh, ini baru Sunan Kalijaga ini. Ini baru. Itulah ikhwatiddin rahimanillah wa iyyakum. Akan dikomentari. Tapi begitulah, ya. Makanya ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, dikarenakan memang dia sebagai contoh, begitulah nasibnya jadinya. Itulah dia. Kalau pas kajian yang ada makannya, nah, itu ustaz dapat kebahagiaan enggak bisa makan. Karena pas tanya jawab makan. Pas tanya jawab makan, kan enggak mungkin ustaz lagi makan menjawab pertanyaan. Ustaz lagi makan. Gitu kan enggak mungkin. Nah, itu dia. Tapi ada kelebihannya, dibontotin biasanya. Taib, ikhwatiddin rahimanillahu wa iyyakum. Itulah dia. Kesederhanaan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa ikhwatiddin. Luar biasa. Karena apa? Karena tujuan mereka itu akhirat. Tapi sayangnya ikhwatiddin, sekarang ini kita itu lebih cenderung dengan dunia ketimbang dengan akhirat. Sampai milih pasangan pun lebih cenderung pada nilai duniawinya ketimbang ukhrawinya. Ini saya tanya ya, satu orang, mana yang masih jomblo? Satu orang. Tunjuk tangan satu aja. Oh, udah nikah semua, masya Allah, barakallah, barakallah. Udah nikah semua. Tunduk semua, masya Allah. Antum lah nih yang pakai kacamata, siapa nama antum? Udah berapa anaknya? Tadi katanya saya tanya yang belum jomblo, gak nunjuk tangan tuh. Kalau ada calon dua orang. Satu tingginya 170, berat 30, kurus berarti jangan, gak usah mau. Beratnya 70 ideal, ya kan? Putih, hidung mancung, bersih. Tapi masih ikhrok 3. Ya, ngomongnya masih kemana kau bang? Yang satu solehah, masya Allah, solehah. Tutur katanya bagus, tapi sayangnya face-nya ponten 6,5 itu pun sudah dikatrol. Nah, tingginya 150, beratnya 60. Misalnya Antum pilih yang mana, si A apa si B? Tapi ini hafizoh, masya Allah kan? Hafizoh, hafal Sunan Kalijaga, apa? Hafal Sunan Abi Daud misalnya. Pilih yang mana? Jujur, jujur aja, nggak apa-apa. Ini nggak, ini sekedar audiensi aja. Gimana? Pilih yang mana? Pertama yang kedua? Pertama, itu dia, dan itu kenyataan. Kenapa gak pilih yang kedua? Ustadz, kalau yang kedua mau dibuat tinggi 170 gak bisa Ustadz. Tapi kalau masalah dia hafizah kan bisa kita ajak ngaji. Itu alasan ikhwan itu. Kalaupun gak bisa hafal 30 juz kan bisa juz 30. Demikian ikhwan fiddin. Jadi ngelesnya itu hebat ikhwan sekarang. Sama akhwat juga begitu. Kira antum aja penyakitnya. Sama akhwat juga begitu. Ya. Jadi khatibuddin rahimanallahu wa iyyakum lebih cenderung kepada dunianya. Ya. Itulah yang kita sedihkan, enggak tahu apa salahnya, apa ustaz yang salah asuh atau gimana. Selalu kita katakan taribat yadak taribat fadhfar bidzalitin taribat yadak, pilih agama ustaz. Kan akhwat pengajian, kami sudah yakin kalau dia sudah ngaji. Tinggal face-nya. Itu lagi memang enggak bisa jawab. Susah kita jawabnya. Tapi begitulah khatibuddin rahimanallahu wa iyyakum, entah pergeseran kajian, entah Allahu a'lam bisawab. Tapi begitulah. Kalau dahulu para akhwat duduk-duduk di warung makan tempat ramai dengan ikhwan-ikhwan, enggak mau mereka, malu. Ya, tapi kalau sekarang kan enggak masalah. Akhwat kita sekarang duduk nongkrong di kafe. Gitu, di kafe. Hanya bedanya kalau dulu sekalian karaoke, ini enggak karaoke. Itulah ikhwatiddin. Jadi memang perlu diketatkan lagi kajian kita ini nampaknya, supaya memberikan rasa malu kepada akhwat kita, dan ikhwan juga punya pertimbangan diniyah yang jelas. Allahu alam bissawab. Baik, kita lanjutkan. Dalam hadis ini juga menunjukkan bahwasanya bagaimana seorang ibu menyayangi kedua anaknya. Sampai Imam Al-Bukhari rahimahullah membuat bab kasih sayang para ibu terhadap anak-anaknya, rahimat, kasih sayang seorang ibu. Tapi intinya ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, begitu kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, begitu juga kasih sayang Allah kepada si ibu. Makanya kita punya ungkapan kasih sayang ibu itu apa? Sepanjang masa. Itu dia. Kasih sayang ibu sepanjang masa. Kalau kasih sayang ayah sepanjang apa? Galah. Lah setuju saya ini. Iya. Pandai-pandaian memendek-mendekkan kasih sayang kita pada anak-anak. Tapi begitulah ikhwatiddin. Hanya menunjukkan, bukan sebagai perbandingan, menunjukkan bahwasanya kasih sayang ibu itu memang luar biasa. Dan memang kalau kita lihat ikhwatiddin, yang dekat dengan anak-anak itu ya emaknya, bukan bapaknya. Yang lebih bisa sabar terhadap anak-anak itu ya ibunya, bukan ayahnya. Makanya kodrat wanita itu kodrat yang Allah ciptakan, dia sayang dengan anak-anak. Walaupun ada wanita itu gak sayang dengan anak-anak dan gak betah dengan anak-anak. Ada. Tapi biasanya ketika dia masih gadis tak betah dengan anak-anak, ketika dia sudah menikah, lahir anaknya, muncul kasih sayangnya terhadap anak-anaknya. Itulah dia. Luar biasa ikhwatiddin, itulah seorang ibu. Oleh karena itu seorang anak itu ketika dia menjauh dari rumahnya, entah dia kos-kosan atau dia sekolah di luar negeri, itu yang sering teringat adalah emaknya bukan ayahnya. Itulah nasib antum sebagai ayah. Demikian. Nah, ketika bayar uang sekolah baru yang teringat ayahnya. Itu dia. Tapi ketika makan, aduh, enak punya emak saya. Begitulah ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Baik. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhur Rahman tabaraka taala." Orang-orang yang menyayangi maka dia akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah katakan, "Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama." Cintailah, sayangi yang ada di muka bumi, niscaya Allah akan, niscaya engkau akan dicintai oleh, akan disayangi oleh yang ada di langit. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Rasul juga katakan, "Man la yarham la yurham." Yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Karena bagaimana mungkin dia mendapat kasih sayang dari orang? Dia seorang yang kasar. Dia tidak menyayangi sesama. Dia tidak sayang dengan istrinya, tidak sayang dengan anaknya, tidak sayang dengan orang tuanya. Bagaimana mungkin orang akan memperlakukan dia dengan kasih sayang? Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwan fillah, kalau kita ingin dicintai dan sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, sayangi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sayangi mereka. Terutama ibu kita, terutama anak-anak kita, terutama istri-istri kita. Sayangi mereka karena mereka adalah orang-orang yang pertama yang berhak mendapat kasih sayang. Dalam sebuah hadis, Rasulullah menyebutkan, "Innallaha yuhibbu 'abdun taqiyyun ghaniyyun hafiyyun." Ada dua riwayat, satu hafiyyun, satu khafiyyun. Allah itu mencintai seorang hamba yang bertakwa, ghaniyyun, ghaniyyun artinya yang berkecukupan, hafiyyun artinya memberikan perhatian kepada keluarganya. Kalau khafiyyun, yang khafiyyun itu yang rahasia. Artinya dia tidak mau menampilkan dan menunjukkan dirinya. Tidak mau tampil, tidak kepingin tenar. Itu khafiyyun. Tapi dalam riwayat yang lain disebutkan hafiyyun, yang perhatian dengan keluarganya. Itulah ikhwatiddin. Jadi terutama nih pada para suami yang memiliki para istri, sayangilah tuh istri sebagaimana kita menyayangi seorang wanita. Beda kita menyayangi laki-laki dengan menyayangi perempuan, beda. Laki-laki kita sayangi bagaimana ikhwan fillah? Kita traktir dia makan. Apalagi kita bawa dia raon, begitu. Ada persahabatan. Tapi kalau perempuan enggak ada. Enggak begitu. Dia lebih butuh perhatian. Dia lebih butuh dimanja-manja. Begitu. Enggak cukup hanya antum berikan dia duit. Tapi dia mungkin sekali-sekali kepingin lendotan dengan antum. Begitu. Ya. Mungkin sekali-sekali dia lagi jalan digandengnya antum. Begitu. Demikian ikhwatiddin, itulah dia. Dan antum jangan jangan risih. Alah, apa sih kadang-kadang? Jauh. Apa sih? Geli aku. Ya. Ikhwatiddin, tidak seperti itu, dunia kita beda. Kecuali kalau kawan antum laki-laki gandeng. Aduh. Baru geli. Apa jenggot dah segini gandeng-gandeng? Itu baru geli. Tapi kalau istri, anak kita, biarin digandeng. Kiri kanan juga, misalnya antum punya istri dua, kiri kanan gandeng, enggak apa-apa. Enggak masalah, ikhwatiddin. Ya. Karena itu perempuan, memang suka mereka digandeng-gandeng. Begitu ikhwatiddin. Jadi upayakan, ya. Tapi juga mereka enggak mau, suka hanya dimanja-manja, enggak dikasih duit juga enggak mau. Itu juga dia. Udah sini, Dek. Lendotan sini dengan Abang. Tapi yang belanja pre ya, mana mau dia? Ya. Belanja tetap, itu dia, belanja tetap. Tapi bagi mereka itu belum cukup, mereka butuh perhatian. Dan itulah ikhwatiddin, seberapa jauh kita memperhatikan keluarga kita, seberapa jauh kita menyayangi keluarga kita dan menyayangi kaum muslimin, sebegitu juga kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang kalau kita mencintai dan menyayangi keluarga kita itu memang enggak ada resiko. Tapi ketika kita sudah menyayangi, sayang dengan kaum muslimin yang lain, apalagi kaum muslimat, itu berisiko. Akan muncul baper, bawa perasaan, ih sepertinya dia sayanglah dengan saya, gitu. Makanya memang serba salah kita ini. Oleh karena itu, khafidin rahimallahu yakum, intinya adalah keluarga. Ya, keluarga. Irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Sayangilah dengan yang apa yang ada di bumi, maka kalian akan disayangi oleh apa yang ada di langit. Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, selanjutnya di sini bolehnya menyebutkan perbuatan baik kepada orang lain. Ini kan Aisyah yang memberi sedekah. Dia ceritakan kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi niatnya harus ikhlas ikhwatiddin. Ya, ikhlas. Kalau kita lihat ikhwatiddin, di sini kan Aisyah sebenarnya menceritakan tentang kisah dia memberi. Dia intinya bukan memberinya yang dia kisahkan, tapi apa? Kisah kasih sayang si ibu kepada dua orang anaknya sampai jatahnya pun diberikan. Itu dia. Itu intinya. Tapi kan kisahnya dimulai dari dia yang memberi kurma, kebaikan dia. Ya. Kalau di kita banyak yang seperti ini. Tapi intinya bukan bukan apa namanya kisah intinya. Intinya tujuan adalah untuk menceritakan kebaikan kita. Misalnya, saya melihat masya Allah ada saya melihat ada orang Arab. Saya melihat mereka masya Allah dermawan sekali. Kapan itu bu? Itu waktu saya umroh yang kelima. Misalnya, waktu saya umroh yang kelima itu saya lihat masya Allah dermawan sekali orang Arab ini. Masuk setan. Apa? Umroh yang kelimanya. Itu Khafiddin. Bisa masuk ke sana. Ya. Di saat saya berdakwah, di situ ada orang-orang mu'alaf. Di mana itu Ustaz? Waktu saya dakwah di Los Angeles. Biar tahu, kita juga bukan kaleng-kaleng, dakwah di Los Angeles. Los Angeles. Jadi Khafiddin, ada nilai riaknya. Tanpa dia sadari. Itu dia Khafiddin. Aisyah kan seperti ini dia ceritanya. Dia intinya menceritakan bagaimana si ibu menyayangi kedua anaknya. Bukan kisah yang dia intikan adalah dia memberi korma. Itu Khafiddin. Namun yang seperti ini hukumnya dibolehkan selama hati kita bisa bersih dari riya. Tapi kalau tidak, tidak usah. Ya. Kalau tidak, tidak usah Khafiddin. Ini seperti juga ketika antum cerita misalnya saya kemarin jumpa dengan fakir miskin, ketika saya kasih 5.000 dia mengucapkan terima kasih sekali. Rupanya masya Allah dia belum makan 3 hari. Udah, intinya kan sebenarnya si miskin belum makan 3 hari, tapi setan akan masuk dari sisi saya memberi 5.000-nya. Itu Khafiddin. Itu kalau cerita. Kalau dari media sosial, begini rupanya nikmatnya sholat di Masjidil Haram. Dia ingin menceritakan nikmatnya yang sedang dia rasakan, tapi intinya dia ingin tahu saya ini sedang di Masjidil Haram. Ya, yang namanya orang ke Masjidil Haram kan tentu untuk suatu ibadah. Halus sekali setan itu masuk Khafiddin. Halus sekali. Namun pada intinya adalah boleh kita menceritakan selama kita tidak khawatir masuknya riya. Ya, riya seperti yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Demikianlah Khafiddin. Afwan tadi saya terlambat, macet. Ya, macet. Berangkat dari jam 4 sampai di sini jam 5 lewat 15. Jadi afwan karena keterlambatan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innal ghafur. Silakan jika ada yang bertanya. Kalau antum menulis silakan tulis yang besar-besar. Karena saya lupa kacamata tadi di bawah. Ketinggalan. Atau antum bisa kirim ke hotline kita 0895-6113-27778. Saya ulangi 6113-27778. Silakan kirimkan persoalan Anda pada nomor yang telah kami tulis di bawah ini. Insyaallah di atas rupanya. Ikhwah yang masuk sebelum jam 17.45 tidak saya baca. Ustaz, dalam hadis Bukhari Rasulullah menawarkan boncengan kepada Asma binti Abi Bakar, apakah artinya kita boleh membonceng wanita yang bukan mahram? Ini yang nanya ojek online ya. Ikhwatiddin rahimanillah wa iyyakum, tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu ikhwatiddin. Jadi Asma binti Abu Bakar tentunya tidak mahram dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah. Bisa saja ketika disuruh naik Aisyah dibonceng Rasulullah, bisa saja Rasulullah pada waktu itu turun. Bisa, kan enggak disebutkan mereka harus berboncengan. Ya, disuruh naik, bisa saja Rasulullah turun. Namanya Asma waktu itu sedang bawa beban yang berat. Tapi karena Rasulullah bersama rombongan para sahabat yang lain, beliau malu, mereka malu. Inilah Yaqobiddin, inilah karakter akhwat pada waktu itu, di mana mereka malu kalau mereka bergabung-gabung dengan di situ kalau ada ikhwan-ikhwan. Malu beliau. Demikian. Jadi bukan berarti bolehnya seorang akhwat dibonceng oleh ikhwan yang bukan mahram. Apa itu zina mata? Apa itu Ya'juj dan Ma'juj? Apakah akan dilakukan mereka jika telah bebas dari benteng yang dibuat Zulkarnain? Syukron. Oh, ini dia. Apa itu zina mata dan zina hati? Ikhwafiddin, Rasulullah katakan bahwasanya setiap manusia itu pasti melakukan perzinahan dan dia tidak bisa mengelak. Seperti apa? Mata, zina mata pandangan, zina telinga dengan pendengaran, zina kaki dengan melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang diharamkan, itu semua zina. Wal farju yusaddiquhu, dan kemaluan yang membenarkannya. Misalnya dia melihat seorang perempuan yang menarik hatinya. Udah, itu zina mata. Tapi kan belum dikategorikan zina yang akan dihukum. Karena zina yang akan dihukum rajam atau zina yang akan dihukum cambuk 100 kali kalau dia belum berumah tangga, itu kalau sudah terkait dengan kemaluan. Udah? Kalau sudah terkait dengan kemaluan. Jadi ini maksudnya adalah yang bisa menjurus kepada perzinahan. Dari mata. Kan yang namanya istilah orang-orang yang jatuh hati, dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali, dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Baik, dia melihat, tertarik dia. Aku lihat, aku dekat. Aku dekat, aku pikat. Aku pikat, aku sikat. Aku sikat, aku minggat. Jadi ikhwatifiddin, itulah dia. Ya, ketika dia terpikat, dia akan mendekat. Akan mendekat, dia akan berupaya untuk mendapatkannya. Itu ikhwatifiddin. Gunanya untuk apa? Untuk perzinahan. Makanya munculnya banyak perzinahan itu dari mata. Juga bisa dari telinga. Misalnya nih, antum nelpon seorang akhwat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ada yang bisa saya bantu, Bang? Kita kan, Masya Allah, ini manis sekali orangnya ini. Mulailah terbayang-bayang dia bagaimana, hidung yang mancung. Belum tahu dia kalau nengok langsung. Ya. Bisa saja kalau dia nengok langsung ternyata, mak, kayak gini rupanya. Saya dulu waktu di sempat PKL di Snopen, Sentra Operasi Penerbangan Komunikasi. Kan biasanya ada announcement itu kalau bandara. Kepada Bapak yang sefulan-fulan diharapkan. Begitu. Kan itu bagus suara yang memanggilnya. Jadi kita namanya juga masih STM waktu itu. Iseng, siapa ini orangnya? Tengok, Masya Allah, peta 6. Beda dengan suaranya. Itu ikhwatin rahimanallah wa iyyakum. Berarti apa? Suara itu mempengaruhi. Bisa seorang jatuh hati di gara-gara suara. Bisa ikhwatin. Makanya Allah katakan fala takhdu nabil qaul, jangan kalian mendayu-dayukan suara. Ada jenis akhwat itu, dia enggak dayu-dayukan suaranya. Memang dia lembut begitu. Ada. Kok ce antum? Ce katanya ce. Itu ada jenisnya seperti itu. Memang gak bisa dia, Assalamualaikum, ya siap gerak, lancang depan gerak, gak bisa dia begitu. Ada memang wanita yang lembut seperti itu, dan ini memang jarang orangnya. Orang Medan gak begitu, orang Medan katanya agak-agak tegas gitu. Gak dikatakan kasar tapi memang tegas. Mau apa kau? Ya, mau apa kau bang? Bilang aja lah kau bang, gitu. Itu namanya zina hati, zina hati. Setelah dia lihat nanti akan masuk ke dalam hati. Kemudian ikhwatiddin, afwan ya, saya baca yang ini dulu lah ya. Ini agak jelas bacaannya. Qadarullah, istri saya hamil, adakah nama yang dicintai oleh Allah untuk laki-laki atau perempuan? Kalau laki-laki, nama yang dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Abdullah dan Abdurrahman. Adapun perempuan, silakan cari yang nama istri Rasulullah, cari nama-nama para sahabiah yang soleh, yang solehah ya. Entah Zainab, Aisyah. Ustaz, ana baru mengenal manhaj salaf, bagaimanakah agar atap istiqomah di jalan ini Ustaz, dan bagaimana caranya agar berhenti merokok? Ikhwatiddin, satu saja, yaitu jangan tinggalkan pengajian dan bertemanlah dengan orang-orang yang mengaji, yang sudah mengaji. Insyaallah rokok-rokoknya pun hilang. Insyaallah. Udah, tengok siapa yang bisa dikawan begitu kan? Berkawanlah dengan orang-orang pengajian dan jangan tinggalkan pengajian. Karena kita bisa istiqomah itu kalau kita ngaji. Oleh karena itu orang-orang yang tadi yang ngaji lajin setahun dua tahun, tahun ketiga hilang, itu akan berubah ikhwatiddin. Jenggotnya yang tadinya sudah sejengkal itu bisa masuk ke dalam lagi. Tinggal 2 cm begitu. Enggak tahu kok bisa tumbuhnya jadi beda, masuk lagi dia. Itulah dia ikhwatiddin. Akhwat yang tadinya pakainya baju-baju lebar-lebar sudah mulai jadi sempit-sempit. Gak tahu itu mungkin penyusutan bahan mungkin. Begitu ikhwatiddin. Mulai jilbabnya pun juga jilbab-jilbab yang dililit-lilit di leher. Kenapa ikhwatiddin? Karena sudah gak enak, sungkan bertemu dengan orang-orang yang soleh dan solehah. Makanya jangan tinggalkan pengajian. Itu saja. Assalamualaikum Ustaz. Bacaan sholat tahajud sama seperti sholat fardu? Ya, sama. Tidak ada bedanya. Ustaz, bagaimana jika ada ikhwan yang sudah mengenal sunnah meminta CV kepada akhwat, tapi ikhwan tersebut belum siap menikah? Ngapain dia? Tanya, maksud antum itu apa? Cari, apa ada lowongan kerja? Masa sih minta CV tapi dia gak siap nikah? Gunanya untuk apa? Siapa nih ikhwannya? Coba tunjuk tangan dulu. Siapa ikhwannya? Coba akhwat kirim ke saya, siapa nama ikhwannya? Jadi untuk apa minta CV tapi dia gak siap menikah? Untuk apa gunanya? Kalaupun dia tahu terus apa? Mau ngapain dia coba? Mau ngapain? Kan gak ada gunanya juga ikhwatiddin. Jadi akhwat pun jangan kementelan ngasih CV. Abang siap nikah? Enggak. Abang mau CV saja? Oke bang, siap. Ngapain dikasih? Itu satu. Kedua, ketiga, kok tiba-tiba dia nelpon anti, itu maksudnya apa? Dari mana dia dapat? Jangan-jangan anti yang mau telepon saya, kontak telepon ini. Atau nanti seperti yang pakai cadar di internet itu, sudah siap menikah ini, pakai karton, siapa ikhwan yang sudah siap menikah, telepon ini. Kan ada yang pakai cadar, sempat jadi kontroversi ya di media sosial. Ikhwatiddin, tak usah seperti itu. Akhwat juga enggak usah sembarangan ngasih nomornya. Jam berapa sudah? Ustaz, apa hukumnya kita sholat di masjid yang dibangun dalam lembaga ribawi? Ikhwatiddin, masjidnya sah, sholat antum sah. Ustaz, apa hukumnya bekerja di perusahaan yang jika proyek modalnya meminjamkan dari bank? Gak masalah kalau antum kerja di situ. Mengenai modal dia, urusan yang punya proyek, urusan yang punya perusahaan. Ustaz, bolehkah kita sebagai anak mentaati orang tua kita dalam perihal orang tua kita menyuruh kita untuk membantu dirinya dalam urusan pilkada? Oh. Kemudian, bagaimana sikap kita terhadap orang tua Ustaz? Anak, yang anak tahu sistem pemilu, demokrasi, dan negara tidak sesuai dengan syariat Islam. Ya antum jangan mau lah. Gimana cara gak maunya? Antum lebih tahu itu. Masya Allah, panjang sekali. Ustaz, saya sholat fardu sendiri. Setelah beberapa rakaat, lalu ada beberapa orang membentuk barisan untuk berjamaah dengan imamnya di depan saya dan jamaahnya di samping saya. Otomatis jadi berikut di barisannya mereka berjamaah di makmum. Enggak ngerti saya. Jangan panjang-panjang. Sore kita ingin zikir sore, tapi ingin juga membantu ibu. Sambil bantu sambil zikir. Misalnya bantu nyapu, Sambil nyapu, bismillahirrahmanirrahim, ma ismi syai'in fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim, kan bisa. Ya. Demikian ya Khofiddin. Kan ada ayat kursi, kan hafal antum. Qul huwallahu ahad 3 kali, qul minas 3 kali, qul falaq 3 kali. Amsayna wa amsayna qul ikhlah. Jadi kalau antum hafal, silakan. Sambil bekerja sambil mengucapkan, boleh. Terakhir, assalamualaikum Ustaz, apakah membayar hutang dengan melebihinya dengan tujuan berterima kasih tidak ada perjanjian sebelumnya termasuk riba? Tidak. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum ahsanukum qada'an. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar hutang, melunasi hutang, dan dia ada dua. Yang pertama, membayar lebih cepat dari yang sudah dijanjikan. Janjinya bulan Maret, tapi di awal Januari sudah dia lunasi. Dan yang kedua yaitu lebih banyak dari hutangnya. Hutangnya 1 juta. Udah dibayar, dipulangkannya dengan 10 juta. Bayangkan itu kan? Misalnya antum ngutang dengan saya 1 juta. Ustaz, ini saya mau lunasi hutang. Berapa? Ini Ustaz, terima kasih Ustaz telah memberi apa namanya kelapangan, ini saya kasihkan 10 juta. Kan senang saya. Bahkan saya nanya lagi, kapan lagi antum ngutang? Kapan lagi? Demikian Ikhwanuddin. Tapi intinya tidak masalah, ya. Tidak masalah, asalkan tidak ada perjanjian sebelumnya. Demikianlah Ikhwanuddin rahimanallahu wa iyyakum. Afwan, ini banyak yang belum dibaca, ini juga karena bacaannya juga kecil-kecil, ya. Semoga bermanfaat. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innal ghafur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.